لله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Rekan-rekan, para pendengar Radio Muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, segala puji dan syukur kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga pada sore hari ini kita masih bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan pembahasan dari kitab Ahaditsul Akhlaq atau Hadis-Hadis Akhlak karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallahu taala. Dan alhamdulillah kemarin kita telah selesaikan setengah dari bab ke-28 ya, tentang adab atau beberapa adab di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lanjutkan setengah dari bab ini yang kita mulai dari halaman 412, masih terkait dengan persiapan seseorang ketika hendak menuju masjid. Beliau hafizahullah ta'ala mengatakan, kadzalika minal adab ayyakhrisal muslimu ala sama'il muadzin wa ayyakula mithla ma yakul. Di antara adab ya, di rumah-rumah Allah adalah hendaknya seorang muslim itu bersemangat untuk mendengarkan azan dan menirukan apa yang diucapkan oleh muadzin. Ya, ini di antara adab ketika sebelum ke masjid. Kan biasanya orang mendengar azan dulu baru ke masjid. Ya, maka hendaknya dia dengarkan dengan seksama, kemudian dia ikuti apa yang diucapkan oleh muadzin. Sebagaimana di dalam Abdullah bin Amr bin As ya, radhiyallahu anhuma, ya, bahwasanya beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul." Ketika kalian mendengar muadzin, maka katakanlah sebagaimana yang dikatakan oleh muadzin. Ya. Tsumma shollu alayya, kemudian setelah selesai bersolawatlah untukku, yaitu untuk Nabi. Fa innahu man shalla alayya shalatan sallallahu alaihi biha ashran. Karena barang siapa yang memberikan solawat, mengucapkan solawat untukku, maka Allah akan ya bersolawat untuknya sebanyak 10 kali. Ya. Tsumma sallallahu liyal wasilata. Kemudian mintalah kepada Allah untukku yang disebut dengan wasilah, ya. Fa innaha manzilatun fil jannati la tambaghi illa li 'abdin min 'ibadillah. Dan wasilah itu adalah satu tempat di surga yang tidak layak untuk siapapun kecuali hanya satu orang saja dari kalangan hamba-hamba Allah. Ya, jadi itu hanya tempat hanya untuk satu orang, manzilah ya, kedudukan yang hanya untuk satu orang di antara hamba-hamba Allah. Wa arju an akuna ana huwa, dan aku berharap akulah orangnya ya. Sehingga doakanlah supaya aku menempati wasilah ya. Faman sa'ala liyal wasilata halat lahu syafa'ah. Dan siapa yang mendoakan kepadaku, memintakan untukku ya, wasilah, maka wajib baginya mendapatkan syafaatku nanti pada hari kiamat. Ya. Jadi ini di antara sunnah ketika mendengar adzan adalah menirukan ucapan muadzin. Ya, bukannya malah sibuk dengan ngobrol, tapi kita mendengarkan dan menirukan. Setelah itu bersolawat atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian memintakan wasilah. Ya. Kemudian, ya. Wasama'ul adzan wa taradud ma'al muadzin yaksul 'abda tuma'ninatan fi nafsihi. Dan mendengarkan adzan serta menirukan apa yang dikatakan muadzin itu akan memberikan ketenangan dalam jiwa seseorang, ya. Dan akan membuatnya lebih siap untuk salat, ya, dan bisa mengalihkannya dari berbagai macam kesibukan dunia dan hal-hal yang melalaikan lainnya. Ya, berbeda halnya dengan orang yang tidak mendengarkan azan, ya, dan malah sibuk, ya, dengan percakapan dan kesibukan-kesibukan lainnya. Maka yang seperti ini, ya, qad yu'athiru alaihi, maka ini akan memberikan pengaruh, ya, hatta fi khudurihi lissalah aw at-ta'akhur anha. Maka kalau orang itu dari awal tidak mendengarkan adzan, malah sibuk dengan ngobrol atau kesibukan yang lainnya, maka ini akan mempengaruhi apakah dia akan datang ke tempat sholat ataukah bahkan dia akan terlambat ke tempat sholat, ya. Jadi pengaruhnya besar orang yang mendengarkan adzan dan orang yang tidak mendengarkan adzan. Kadzalika minal adab ayahrisu alat tabkiri wa tahjir. Begitu pula di antara adab yang perlu kita perhatikan adalah hendaknya bersemangat untuk segera ke masjid, ya. Segera ke masjid. Fa idza sami'al adzan ajaba da'iya Allah wa labban nida. Maka ketika dia mendengar adzan, maka dia penuhi panggilan Allah, ya. Penuhi panggilan Allah. Fa yatruku a'malahu wa ashghalahu. Dia tinggalkan segala pekerjaannya dan kesibukannya. In kana fi suqid dunya falyatrukhu li anna suqal akhirah aqbal. Ketika dia berada di pasarnya dunia, ya, di hiruk pikuknya pekerjaan, maka hendaknya dia tinggalkan karena pasar akhirat itu sedang memanggil. Fayatawaqqaf an jami'i a'malihi wa ashghalihi wa umurihi. Hendaknya dia berhenti dari segala aktivitasnya. Wa yatawadda wa yadhhabu ilal masjid. Kemudian dia wudu, kemudian dia ke masjid. Bal minal afdali alla yu'adzina illa wa huwa ala taharatin. Bahkan yang lebih afdal adalah hendaknya dia tidak azan kecuali dalam kondisi berwudu, ya. Atau dia mendengar azan itu sudah dalam kondisi berwudu. Hirsan 'alal ibadah wa mubadaratan ilaiha. Dalam rangka bersemangat untuk beribadah dan bersegera untuk beribadah, ya. Ini menunjukkan semangat kita, ya, untuk pergi ke masjid. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau ya'lamun nasu ma fid nida' was-saffil awwal, thumma lam yajidu illa ay yastahimu 'alaihi lastahamu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya orang-orang itu mengetahui keutamaan atau keistimewaan yang ada pada azan dan pada saf pertama, kemudian mereka tidak menemukan cara untuk mendapatkannya kecuali dengan mengundi, niscaya mereka akan mengundinya. Kalau tahu keutamaannya, kalau mereka ngerti keistimewaan apa yang akan mereka dapatkan di saf awal dan juga dalam azan, maka mereka sampai harus mengundi untuk bisa mendapatkan keutamaan tersebut, ya. Walau ya'lamuna ma fit tahjiri lastabaqu ilaihi. Dan kalau mereka tahu, ya, keutamaan bersegera ke masjid, maka tentu mereka akan berlomba-lomba, akan balapan menuju masjid. Walau ya'lamuna ma fil 'atamati was-subhi, ya, la'atauhuma walau habwa. Dan kalau mereka mengetahui keutamaan dalam sholat isya dan sholat subuh, maka pasti mereka akan mendatanginya walaupun dalam kondisi merangkak. Ya, mungkin misalnya kakinya sakit, ya. Pokoknya harus berangkat karena mengetahui keutamaannya. Tapi karena orang itu tidak mengetahui keutamaannya, maka ya ketika azan ya biasa aja, tidak berusaha mengejar saf yang pertama, ya. Tidak pula berusaha untuk menjadi yang pertama di masjid. Sehingga ya enggak ada namanya balapan ke masjid, enggak ada. Ya, namanya bersegera ke masjid juga jarang ketahuan kecuali orang-orang yang memang tahu keutamaannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Kemudian itu adab tentang azan dan bersegera ke masjid. Kemudian selanjutnya, summa idza kharaja min baitihi, ya, muttajihan ilal masjidi ata bi dzikril khuruji minal manzil. Kemudian yang selanjutnya, ketika dia keluar dari rumahnya menuju masjid, maka dia berdoa dengan doa keluar rumah, ya. Sebagaimana dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza kharaja ar-rajulu min baitihi faqala bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwwata illa billah." Ya, ketika seorang itu keluar dari rumahnya, kemudian dia berzikir dengan zikir bismillah, dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah, tiada daya dan kekuatan kecuali dari Allah, maka yuqalu hina idzin hudita wa kufita wa wuqita. Maka kemudian dikatakan kepada orang ini, orang yang berdoa ini, ya, hudita, engkau telah diberikan petunjuk, ya. Wa kufita, engkau telah dicukupi, tidak akan kekurangan. Wa wuqita, dan engkau telah dilindungi dengan doa tadi, ya. Fatatanahha lahu syayatin fayaqulu lahu syaitanun akhar kaifa laka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Maka setan pun, para setan menjauhi dia sampai-sampai setan berkata kepada temannya, bagaimana kita bisa, ya, menguasai orang ini sedangkan dia telah diberikan petunjuk, dia telah dicukupi, dan dia telah dilindungi. Hadis riwayat Abu Dawud. Ini bisa dikatakan zikir sakti, ya, zikir yang bisa melindungi seseorang dari setan. Wa hadza yushra'u ay yuqala fi kulli marrah yakhruju fiha al-muslim min baitihi li maslahatin diniyah aw dunyawiyah. Dan ini bukan hanya masalah ke masjid, ya, tapi juga disyariatkan untuk keluar rumah secara umum, baik untuk keperluan dunia maupun agama. Ya, fa yakhruju musta'inan billah, maka dia keluar dalam kondisi meminta tolong kepada Allah. Karena dia katakan la haula wala quwata illa billah. Dia katakan tawakal tu Allah, dia serahkan urusannya kepada Allah, ya. Jadi dia musta'in, dia minta tolong kepada Allah, li'anna hadhil kalimat kullaha kalimatu isti'anah. Semua ini adalah kalimat-kalimat yang menunjukkan permintaan tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza udhifa ilaiha ma jaa fi hadits Ummu Salamah. Dan kalau dia tambahkan, ya, kalimat di atas dengan apa yang diriwayatkan dari Ummu Salamah, ya, sebagaimana dalam Sunan Abu Dawud, yaitu doa Allahumma a'udzu bika an udilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Fahadha akmal, ya. Kalau dia tambahkan dengan doa ini, maka itu akan lebih sempurna. Apa doanya tadi sudah saya bacakan, ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tersesat dan disesatkan, dari tergelincir dan digelincirkan, ya, dari menzalimi dan dizalimi, dari membodohi dan dibodohi orang lain, ya. Maka ini akan lebih sempurna lagi. Fayakunu mahfudzan bihafdzillah, ya. Maka dia akan terjaga di bawah penjagaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa yatanahha anhu syaitan, dan setan pun akan menjauhinya, ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan wa syaitan atau asyaitan qa'ada li ibni Adam bi atruqihi. Setan itu duduk di setiap jalan kebaikan yang akan ditempuh oleh Bani Adam. Dia selalu mencoba menghalangi, ya. Maka wa min dzalika tariquhu ilal masjid. Begitu pula jalan dia menuju masjid akan dihalangi oleh setan, ya. Fa yajdaru bil muslim idza kharaja min baitihi ayatiya bihadzal dzikr. Maka, ya, sudah selayaknya seorang muslim ketika keluar dari rumahnya menuju masjid untuk mengucapkan zikir ini, ya, supaya setan menjauhinya, ya, baik itu diselamatkan dari tipu dayanya maupun was-wasnya, ya. Kemudian dalam perjalanan ke masjid, hendaknya dia juga yahris ala sakinah wal waqor, ya. Hendaknya dia berjalan ke masjid juga dengan tenang, ya, tenang dan menunjukkan ketenangan atau kewibawaan, ya, jangan tergesa-gesa, ya. Fahuwa laisa fi ayyi tariqin, karena dia tidak sedang berada di sembarang jalan, ya. Wa inna ma fi tariqin li baitin min buyutillah, tapi dia sedang berada di jalan menuju rumah-rumah Allah, li iqamati fariidatin min a'zami faraidillah, ya, untuk menjalankan salah satu kewajiban yang Allah wajibkan kepada dia, ya. Fayastash'ir dhalika, hendaknya dia sadari hal itu. Wa yamdi ila baitillah rasyidan bisakinah wa waqar, dan sehingga dia kemudian menuju rumah Allah itu dalam kondisi lurus, ya, kemudian juga dengan tenang. Sebagaimana riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza uqimatish shalah fala ta'tuha tas'aun." Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika solat sudah didirikan, sudah komat, ya. Fala ta'tuha tas'aun, janganlah kamu mendatanginya dengan tergesa-gesa, ya. Waqtuha tamshuna 'alaikum as-sakinah. Tapi datangilah dengan berjalan kaki dengan tenang, ya. Fama adraktum fasallu. Apa yang kamu dapati nanti ya tinggal salat. Ya, wa ma fatakum fa'atimmu, dan apa yang terlewat maka tinggal disempurnakan. Intinya tidak usah terburu-buru, karena yang kita dapati bersama imam ya sudah itu salat bersama imam, yang ketinggalan tinggal disempurnakan. Hadis riwayat Bukhari, ya. Wa yu'inu 'ala dzalika ayadhkura anna man ya'mida ilal masjid lis-shalah fa huwa fi shalatin. Dan yang akan membantu Anda untuk bisa melaksanakan hal ini adalah ketika Anda ingat bahwasanya ketika Anda, ya, sudah berniat menuju masjid untuk salat, maka dia sedang atau dia dianggap sedang salat, sedang dalam kondisi salat. Ya, sebagaimana riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, idza thuwiba lis-salati fala ta'tuha wa antum tas'un. Ketika salat sudah didirikan, maka janganlah kau datangi dalam kondisi tergesa-gesa. Waqtuha wa 'alaikumus sakinah. Namun datangilah dan hendaknya kalian tenang, ya. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Maka apa yang kalian dapati salatlah, yang kalian luput, yang tertinggal maka sempurnakanlah. Fa inna ahadakum idza kana ya'midu ila sholati fa huwa fi sholatin. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ya ketika kalian itu menuju tempat sholat, ya, maka hakikatnya dia juga sedang dalam kondisi sholat. Hadis riwayat Muslim. Ya, jadi nggak usah kemudian tergesa-gesa, karena ketika kita jalan itu sudah dianggap kondisi sholat. Fayuqbil ala baitillah tabaraka wa ta'ala bihadihi sifah. Maka hendaknya dia datang ke rumah Allah dengan sifat seperti ini, yaitu dengan sifat tenang, ya. Dan ini akan lebih membantu untuk khusyuk dalam sholat, dan akan lebih mudah ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Beda halnya dengan orang yang datang musri'an, tergesa-gesa, ya, awaduan atau berlari-lari, ya, menggeh-menggeh kata orang Jawa, ya, tergesa-gesa kemudian terengah-engah, ya. Fa'innahu la yatamakkan min ayyu yu'addi sholatahu bi khusyuk wa tuma'ninah. Maka ini menjadikan dia tidak bisa menjalankan sholatnya dengan khusyuk dan tuma'ninah, karena dari awal aja udah menggeh-menggeh, gimana mau bacaannya enak, ya, dan lain sebagainya. Ini ada hikmahnya kenapa kita dilarang untuk tergesa-gesa mendatangi tempat sholat. Ya, kalau mau lebih nggak tergesa-gesa, ya berarti kita wudhunya sudah sejak awal, dan juga pas azan juga usahakan sudah bisa langsung ke masjid, itu akan lebih afdol dan tidak mungkin akan tergesa-gesa. Ya. Yang selanjutnya, wa minal adab fi thariq ilal masjid alla yushabbika baina asabi'ihi li'annahu fi salatin. Dan di antara adab ketika berjalan ke masjid adalah dia tidak menganyam jemari-jemarinya, ya. Menganyam jemari itu ya seperti inilah, ya. Memasukkan antar jarinya, ya. Karena apa? Li'annahu fi sholatin, karena dia juga sedang dalam kondisi sholat, ya. Sebagaimana dikatakan tadi, menuju tempat sholat itu adalah sholat itu sendiri. Sebagaimana dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, idza tawaddo'a ahadukum fa ahsana wudhu'ah thumma kharaja 'amidan ilal masjid fala yushabbikanna baina asabi'ihi fa innahu fi sholatin. Kata Nabi SAW, ketika salah seorang di antara kalian berwudu, kemudian dia baguskan wudunya, kemudian dia keluar menuju masjid, ya, maka janganlah dia menganyam antar jari-jarinya karena dia berada di ketika itu dia juga sedang berada di waktu sholat. Ya. Wa hadza min tamamis sakinah, dan ini larangan ini menunjukkan kesempurnaan sakinah, ya, ketenangan. Ya. Wal 'abdu 'amma yushghilu al-insan fatakunu a'dha'uhu sakinatan la ya'bath bi asabi'ihi wa la yalhu biha. Maka seorang hamba ketika dia sibuk ya, kemudian anggota badannya itu juga tenang, maka dia tidak akan apa namanya berbuat sia-sia dengan memainkan jari-jemarinya ya. Adapun orang yang mubtala bitadkhin, orang yang diberikan ujian berupa masih merokok ya, ketika dia merokok di jalannya menuju masjid, maka kita katakan kepada dia, apakah engkau merokok ya, padahal engkau dalam kondisi sholat, kan engkau mau ke masjid ya, masa merokok dalam kondisi sholat ya. Kenapa? Karena yang menuju tempat sholat, maka dia hakikatnya sedang sholat ya, maka engkau larang dia ya untuk merokok sambil ke masjid, karena itu merupakan gangguan terhadap orang yang sholat dan juga para malaikat, sebagaimana kita telah jelaskan di pertemuan kemarin ya. Tsumma idza wasala ila babil masjid. Nah, kemudian kalau dia sudah sampai di pintu masjid dan dia masuk ke rumah Allah, mu'azziman li baitihi, dan memuliakan rumah Allah sebagaimana yang Allah firmankan, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang memuliakan syiar-syiar Allah, maka itu datang dari ketakwaan di hati ya. Mustasyiran 'azamata al-makan liyadkhul al-masjid dukhulan yaliqu bi syarfil mawdi' alladhi dakhalahu. Maka tentu dia akan menyadari ya betapa agungnya tempat yang sedang dia datangi ini ya, sehingga dia kemudian memuliakan masjid tersebut. Wa 'inda dukhulihi al-masjid yuqaddim rijlahu al-yumna ittiba'an li hadyi nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika dia sudah di depan pintu masjid, dia mulai masuk ke masjid, maka dahulukan kaki kanan sebagaimana karena ini merupakan mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa ia mengatakan, minas sunnati idza dakhaltal masjida an tabda bi rijlikal yumna. Di antara sunnah adalah ketika engkau masuk masjid, maka engkau mulai dengan kakimu yang kanan. Ya, wa idza kharajta an tabda'a bi rijlika al-yusra. Dan ketika keluar masjid, yang kau dulukan adalah kaki kiri. Hadis riwayat Al-Hakim. Ya, thumma ya'ti bi dzikrid dukhul. Kemudian dia membaca zikir ketika masuk masjid. Ya, dia baca bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma ftahli abwaba rahmatik ya. Insya Allah sudah pada hafal ya. Ya, karena kita kan biasanya sudah punya anak dan ngajari anak. Kalau kita sendiri gak mengamalkan, gak mengajari ya, boleh jadi gak hafal ya. Insya Allah sudah hafal ya. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Dengan nama Allah dan salat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah ya. Ya Allah, bukakanlah kepadaku pintu-pintu kasih sayangmu atau pintu-pintu rahmatmu. Wa hadza ya thabata fi ahadits. Ini sahih dalam hadis, wa yudhafu ilaihi at-ta'awudz minasyaiton. Dan kadangkala dia bisa ditambahkan di sebelumnya dengan ta'awudz ya, dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sebagaimana dalam riwayat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ketika beliau sallallahu alaihi wasallam masuk masjid, beliau berdoa a'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Atau berlindung kepada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang mulia, dengan sultannya ya yang terdahulu dari setan yang terkutuk. Qala ya, maka Nabi mengatakan fa idza qala dzalika qala syaitan khufidha minni sa'iral yaum. Kalau seorang itu membaca doa ini, maka setan akan mengatakan dia telah terjaga dariku sepanjang hari. Aku enggak bisa mengganggu dia. Ya. Dia sudah dijaga dengan doa ini. Dan ketika dia keluar masjid, maka di antara doanya adalah bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi Allahumma ftahli abwaba fadlik. Ya, cuma beda terakhirnya ya. Sama awalnya Cuma bedanya Allah maftahli abwaba fadlik, ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu keutamaan-Mu atau pintu-pintu karunia-Mu. Ya. Ini adabnya. Jadi apa tadi? Mulai dari tangan, mulai dari kaki kanan membaca doa, ya Allah tadi bismillah shalatu wassalamu ala Rasulillah, Allah maftahli abwaba rahmatik, ya. Kemudian bisa juga ditambahkan a'udzubillahil azim biwajhil karim wasultanil qadim minasyaitonir rajim. Itu kalau masuk. Kalau keluar dia dengan kaki kiri dan doanya sama, ya bismillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Allah maftahli abwaba fadlik, ya. Ini insyaallah sudah mudah dihafal, ya. Kemudian yang selanjutnya, tsumma yubadiru idza dakhala al-masjid li ada'i tahiyatil masjid, ya. Kemudian hendaknya dia ketika mulai masuk masjid maka langsung, ya, melaksanakan tahiyatul masjid. Tahiyatul berarti penghormatan kepada masjid. Sebagaimana dari Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, ia mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalliya raka'atain." Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka janganlah duduk sampai dia salat dua rakaat terlebih dahulu, ya. Jadi sunnahnya adalah sebelum duduk kita salat tahiyatul masjid atau salat lain yang kedudukannya seperti tahiyatul masjid. Misalnya salat qabliyah. Maka ketika kita melaksanakan sholat qobliyah, maka kita sudah memenuhi hadis ini, ya, karena kita belum duduk sudah qobliyah, sudah dua rakaat. Maka ini sholat qobliyah ini sudah menggantikan perintah untuk tahiyatul masjid karena sudah melaksanakan hadis ini, ya. Tsumma yahrisu 'ala taqaddumi ila shufufil awal, ya. Hendaknya dia juga bersemangat untuk maju sampai saf yang pertama. Kama taqaddama fil hadis, bagaimana telah disebutkan di hadis sebelumnya, law ya'lamun nasu ma fi nida'i was safil awal, tsumma lam yajidu illa ayastahimu 'alaihi lastahamu. Kalau saja orang itu tahu keutamaan yang ada pada azan dan saf pertama dan mereka tidak akan mendapatkannya kecuali dengan mengundi, pasti mereka akan mengundinya karena tahu keutamaannya. Wayam bagi dan selayaknya ayah khrisu ala ada'i salati wafqa hadyin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-karim al-qail sallu kama ra'aitumuni usalli. Kemudian setelah dia di saf awal, maka hendaknya dia bersemangat untuk betul-betul berusaha salat sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sallu, salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Berarti apa? Harus tahu cara salat yang sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bukan petunjuk nenek moyang. Ya. Karena apa? Kadang-kadang nenek moyang itu enggak bisa jadi patokan, ya. Turun-temurun dari orang tua, dari tetangga, dari di masjid tersebut, ya. Enggak pernah belajar, cuma tahu, oh, kalau masjid itu salat itu biasanya begini, gitu. Tapi hendaknya seorang itu betul-betul belajar sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga dia tahu, oh, Nabi itu begini, ya. Nabi itu begitu sampai selesai sampai salam, ya. Akan dia akan mendapatkan pahala mutaba'ah, pahala mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan pahala ikut-ikutan orang, ya. Pahala bersemangat mengikuti Nabi. Wa tutamma shufuf al-awwal fal-awwal. Hendaknya saf awal itu disempurnakan dulu baru kemudian yang setelahnya. Ya, wa tusaddal furuj, ya. Dan hendaknya celah itu juga ditutup, jangan sampai ada yang bolong safnya. Wa la tutraku furujati lisyaiton. Dan janganlah tinggalkan celah-celah untuk syaitan. Wa ayyalinal muslim bi aidi ikhwani, dan hendaknya seorang itu bersikap lembut dengan tangan saudaranya. Artinya jangan sikut-sikutan, jangan kemudian tangan kita atau kaki kita mengganggu saudara sama muslim. Rapat sih rapat, tapi ya jangan rapat-rapat banget sehingga sampai mengganggu saudaranya, itu juga tidak benar, ya. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, aqimus shufuf, ya, luruskanlah saf-saf, wahadhu bainal manakib, dan luruskanlah di antara pundak-pundak, wasuddul khalal, dan tambahlah celah, ya, jangan sampai ada celah. Kalau ada celah antara dua orang, cukup bersatu orang isi, ya. Walinu bi aidi ikhwanikum, dan bersikap lembutlah dengan tangan saudara kalian. Wala tadharu furujatin lisyayatin atau lisyayatan, ya, janganlah tinggalkan celah untuk syaitan. Wa man wasala safan wasalahullah, siapa yang menyambung saf, Allah akan menyambungnya, artinya Allah akan berikan rahmatnya. Wa man qata'a safan qata'ahullah, dan siapa yang memotong saf, menjadikan dia terpotong, terputus, maka Allah juga akan memutusnya. Hadis riwayat Abu Dawud, ya. Maka setelah salat, ya, wa ba'da inqida'is shalah, ya'tani bil adzkar al ma'thurah 'anil nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah dia selesai salat, hendaknya dia perhatikan, ya, zikir-zikir yang ma'thur yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adbar salawat al-maktubah, yang dicontohkan beliau setelah selesai sholat lima waktu. Fa'inna fiha ziyadata thawab, ya, wajabran naqs alladhi yakunu fi sholatihi. Karena zikir itu ada dua manfaat. Yang pertama, dia menambah pahala, karena zikir itu pasti berpahala, ya. Yang kedua, dia akan menutupi kekurangan yang ada dalam sholat kita, ya. Jadi jangan tinggalkan zikir setelah sholat. Kemudian wa, ya, wa harsal mar'u 'alal baqa'i fil masjid muntadhiran lis-shalah, ya, thawabahu 'indallahi al-'adzim, thawabuhu 'indallahi 'adzim, ya, ya. Wa hirsul mar'i, dan ketika seorang itu bersemangat, ya, untuk tetap di masjid untuk menunggu sholat selanjutnya, maka pahalanya itu sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yazalu ahadukum fi sholatin ma damatish sholatu tahbisuhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya salah seorang dari kalian itu akan terus berada dalam sholat selama sholat itulah yang menahan dia. Dalam artian, dia itu sebenarnya nggak mau kemana, tapi dia nggak mau karena dia mau sholat, gitu, ya. Maka perbuatan yang menunggu sholat, ya, itu adalah dihitung fi sholatin, dia dalam kondisi sholat, ya. La yamna'uhu ayyang qaliba ila ahlihi illa sholah, dan tidak ada yang menghalanginya untuk pergi ke rumahnya bertemu keluarganya kecuali karena menunggu sholat, ya, bukan karena hujan, ya. Kan ada tuh nggak pulang karena hujan, ya, beda. Nah, kalau nggak hujan dia pulang, kan, gitu, ya. Tapi ini tidak ada yang menghalanginya kecuali karena memang menunggu sholat, ya, dia bisa aja pulang. Tapi karena saya pengen menunggu sholat aja, maka dia kemudian di situ, maka terhitung selama dia nunggu itu dihitung sholat, ya. Maka lama, ya, misalnya antara Maghrib dan Isya itu terhitung, kalau sholat terus itu berapa rokaat dapatnya. Nah, seperti itulah, ya, pahalanya. Kemudian, mana tadi? Ya. Kemudian, oleh sebab itu, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu pernah mengatakan, ya, sahabat Mu'adz pernah mengatakan, man ro'a anna man fil masjidi laisa fi sholatin illa man kana qa'iman yusalli fa'innahu lam yafqah. Barang siapa yang berpendapat bahwasanya orang yang di masjid yang sholat itu hanyalah yang berdiri sholat saja, maka dia orang yang tidak faham. Jadi dianggapnya kalau yang sholat itu cuma orang yang lagi berdiri untuk sholat, padahal tidak. Yang sedang sholat itu, ya, yang berdiri sholat dan yang sedang menunggu sholat. Itu maksud dari Mu'adz bin Jabal. Kalau kita cuma beranggapan, oh, yang sholat itu yang ini nggak sholat, nah, ini berarti dia nggak faham, ya. Wajibu, dan wajib, ya, untuk menjaga masjid dari segala kotoran, ya, wa in kana syai'an yasira, walaupun kotoran tersebut sesuatu yang ringan, yang kecil, bukan najis, ya, Ini enggak ngomongin najis, ini ngomongin sesuatu yang mengganggu pandangan ya. Ya, mengotorilah ya. Itu hendaknya kita jaga. Ya, di antara adab di masjid. Sebagaimana riwayat dari Muhammad bin Abbas ya, Al-Firabri ya. Qala, dia mengatakan kuntu jalisan ma'a Abi Abdullah Al-Bukhari bi fibr fil masjid. Nah, dia cerita tentang Imam Bukhari ya. Suatu ketika aku duduk bersama Abu Abdullah Al-Bukhari, yaitu Imam Bukhari ya, di Firab ya, di masjid. Fadafa'tu min lihyatihi qadhatan mithla dzarrati adzkuruha. Maka aku pun mendapati dalam jenggot Imam Bukhari itu ada semacam debu ya, atau semacam ya kotoran kecil yang besarnya hanya seperti dzarrah. Dzarrah itu berarti debu ya. Kan dzarrah itu kan banyak istilah, tapi dzarrah itu pasti sesuatu yang kecil. Yang ku ingat sekecil dzarrah, berarti sangat kecil ya. Kalau agak jauh 5 meter aja enggak kelihatan ya. Maka fa'aratu an ulqiyaha fil masjid. Maka aku pun hendak membuangnya di masjid karena menurut dia itu sesuatu yang remeh ya, sebesar dzarrah itu cuma sesemut ya. Faqala, maka Imam Bukhari mengatakan alqiha kharijan minal masjid. Kata Imam Bukhari, jangan kamu buang di luar masjid ya, jangan di dalam masjid. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan fa innal masjida yusanu hatta anil qadah. Karena masjid itu hendaknya dijaga walaupun dari kotoran-kotoran kecil ya, allati taqa'u fil ain, yang dia bisa dilihat oleh mata. Fama sya'nu idzan, maka bagaimana pula perkaranya ketika yang tertinggal di masjid itu adalah qita'il manadil, ada potongan tisu ya, wa qawarir alma, atau botol minuman, botol air ya, wa nawat tamr, atau biji kurma, kalau masjidnya buat buka bareng ada biji kurma ya, enggak dibuang, wa nahya, dan seterusnya, mimma la yubalil ba'du bitarkiha fil masajid, yang orang itu suka enggak peduli taruh di masjid ya sudah gitu ya, dianggapnya tidak mengganggu padahal itu mengotori masjid ya. Wa min risalatil masjid al-azimah ta'limul ilmi wa ta'allumuhu. Dan di antara peran masjid yang besar yang agung adalah mengajarkan ilmu dan mempelajari ilmu. Itulah salah satu fungsi masjid ya. Sebagai fa fi dzalika tsawabun adzim, dan ini akan besar pahalanya ketika seorang menjadikan masjid sebagai tempat majelis ilmu ya. Sebagian riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrasunahu bainahum illa nazarat alaihim musakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika suatu kaum, suatu kelompok berkumpul di rumah-rumah Allah ya, salah satu di antara rumah-rumah Allah di masjid, kemudian mereka membaca Al-Qur'an ya, kemudian mempelajari Al-Qur'an ya, mempelajari ini kan berarti majelis ilmu ya, di antara mereka saling mengajarkan Qur'an, maka itu akan ya menurunkan ketenangan, sakinah bagi mereka, akan tenang hatinya ya, wa ghasyatuhumur rahmah, dan mereka akan dinaungi rahmah dari Allah Subhanahu wa taala, dan malaikat juga akan menaungi mereka, dan Allah wa dzakarahumullahu fi man indah, dan malaikat itu akan menyebut-nyebut nama para penuntut ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala ya, wa dzakarahum afan ya, Allah yang akan menyebutnya, afan, Allah yang akan menyebut nama mereka kepada malaikat-malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, si fulan ini dia nuntut ilmu di masjid ini. Allah akan sebut-sebut nama mereka ya, di sisi para malaikat, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan kebanggaan tersendiri bagi seorang muslim ketika namanya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis riwayat Muslim. Ya, demikian alhamdulillah selesai di bab ke-28 tentang adab-adab di rumah Allah, dan insyaallah taala kita akan lanjutkan pertemuan datang di bab yang baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih atas pemaparan materinya pada sesi pertama ini. Ya, demikian sobat muslim, kaum muslimin, para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada, rahimakumullah. Kita telah mengikuti sesi pertama dalam program acara Tausiah Islam di kesempatan sore hari ini, di mana dalam program ini kita sedang mendengarkan kajian rutin setiap Ahad sore, yaitu kajian pembahasan kitab Ahadisul Akhlak yang baru saja disampaikan oleh beliau Sayyidina Ristian Ragil Hafizallahu Ta'ala. Lalu sebagaimana informasi yang di awal tadi telah kami sampaikan sobat muslim, bahwasanya kita akan beralih ke sesi kedua. Dalam sesi kedua ini sobat muslim bisa menyampaikan pertanyaan atau konsultasinya seputar agama, terutama mengenai pembahasan pada sore hari ini seputar adab-adab di rumah Allah. Ya, silakan pertanyaan antum bisa disampaikan melalui layanan chat WhatsApp atau pesan singkat SMS atau melalui telepon langsung di nomor 0823 2727 5333, atau sobat muslim bisa sampaikan pertanyaan sobat muslim melalui kolom komentar ataupun fitur live chat yang di siaran streaming di akun fanpage Facebook dan juga channel YouTube Radio Muslim Jogja. Baik Ustaz, sudah ada pertanyaan yang masuk, kita akan bacakan Ustaz pertanyaan pertama dari chat WhatsApp. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Ustaz, berkaitan dengan azan tadi, jika berada di perjalanan dan mendengar azan yang berkumandang, apakah sebaiknya berhenti terlebih dahulu untuk menjawab azan Ustaz? Jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas penjelasannya. Ya, tidak ada kewajiban untuk berhenti. Dia boleh menjawabnya sambil menyetir, tidak masalah, karena tidak ada dalilnya ya yang saya tahu untuk harus sampai berhenti. Ya, yang penting dia diam, menyimak azan dan mengulang apa yang dikatakan azan, maka itu cukup insyaallah. Wallahu taala alam bisawab. Baik, jazakallahu khairan atas penjelasannya. Demikian, semoga bagi antum yang bertanya, jawaban dari Ustaz tadi bisa memperjelas pertanyaan antum dan semoga dapat diamalkan. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ketika azan ini setan lari terkentut-kentut, lalu mengapa setan masih bisa mengganggu seseorang yang sudah membaca Bismillah Tawakkaltu tadi Ustaz, dan bisa mengganggu orang yang sedang sholat tatkala shofnya renggang? Mohon jawabannya Ustaz. Ya, Wallahu ta'ala alam. Ya, setan itu mengalir dalam tubuh manusia sebagaimana aliran darah, ya. Sehingga setan masih bisa mengganggu kita, ya. Walaupun ketika dia azan dia lari, ya, namun tetap gangguannya tetap ada, ya. Jadi bukan berarti kemudian kita akan pasti 100% ya dilindungi, kemudian apa setan tidak bisa menggoda sama sekali, ya. Setan masih bisa menggoda, ya, masih bisa ke masjid, ya, masih bisa menempati celah-celah, ya. Cuman memang diantara apa namanya fadilah azan adalah membuat setan lari, ya, karena dia tidak tahan dengan zikir, ya, dengan kalimat-kalimat yang thayyibah, ya. Namun tidak kemudian harus 100% seorang itu tidak akan digoda setan sama sekali. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, terima kasih atas penjelasannya, Ustaz. Jazakallahu khairan. Ya, baik, masih tersisa beberapa waktu atau beberapa menit ke depan. Kami kembali ingatkan untuk sobat muslim yang ingin bertanya pada sore hari ini, silakan sobat muslim bisa sampaikan pertanyaan sobat muslim melalui chat WhatsApp atau pesan singkat SMS atau melalui telepon di nomor interaktif di 0823 2727 5333, atau sampaikan pertanyaan antum via kolom komentar dan fitur live chat channel YouTube maupun akun fanpage Facebook. Dan berikutnya Ustaz, pertanyaan melalui chat WhatsApp kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya di luar tema. Ya. Ustaz, menyikapi perbedaan watak teman. Yang teman saya ini, dia adalah seorang yang beda suku dengan saya, Ustaz, sehingga terlihat jelas perbedaan watak teman saya ini. Dan ini terlihat ketika sedang ditelepon. Ya, ini cenderung lebih ingin mengetahui maksud isi saya menelpon, padahal saya ingin terlebih dahulu membukanya dengan beberapa pengantar. Bagaimana Ustaz menyikapi perbedaan watak yang seperti ini? Apakah ada tuntunannya ketika bermuamalah dengan teman yang beda suku? Ustaz, jawabannya. Ya, mungkin ya kebetulan saja itu sukunya berbeda. Belum tentu itu karena perbedaan suku, ya kan ya. Kadang kita ya memang ada karakter suku tertentu ya yang kadang mendominasi, tapi kita mungkin tidak perlu bahas suku ya, tapi lebih ke karakter, perbedaan karakter secara umum. Ya memang Muslim yang baik itu adalah yang luas ya, yang dalam artian bisa menyesuaikan diri. Ya, artinya dia dalam menghadapi banyak orang itu dia dia bisa menyesuaikan diri, dalam artian ketika orang lain keras, maka dia juga bukan membalas keras ya. Karena dia tahu kalau keras dibalas keras, maka dia akan terjadi crash ya, malah akan menjadi hal yang tidak sepantasnya gitu ya. Ketika orang ini terlalu lembut ya, sehingga dia lemah, maka kita harus ya, bersikap lebih tegas ya kepada dia, dan seterusnya. Itu merupakan diantara tuntutan seorang Muslim yang memang harus luas ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan al Muslimu, saya lupa ini ya hadisnya ya. Intinya seorang Muslim harus luas ya, seorang Muslim harus luas, bisa menyesuaikan diri. Dan menghadapi yang demikian, teman yang demikian ya, ketika dia mungkin menyakiti hati ya, kadangkala perilakunya ini kadang menurut kita tidak sopan ya, tentu kita harus bersabar ya, karena ya itu diantara kunci kelanggengan dalam berteman ya. Kalau kita nggak sabar ya, kita bisa nggak punya teman, karena namanya manusia itu berbeda-beda, tidak ada yang sama ya. Mungkin itu saran yang bisa saya sampaikan ya. Yang penting luas aja lah ya, dan banyak-banyak diperbanyak sabarnya ya ketika kita berteman dengan orang lain. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz atas nasihat sekaligus jawabannya. Ya, mungkin satu pertanyaan terakhir Ustaz ya, yang masuk di sore hari ini. Ustaz, bagaimana ketika muncul was-was di dalam hati dan benak kita ketika kita ditunjuk menjadi seorang imam di masjid, padahal kita sendiri banyak melakukan dosa, terutama dosa tatkala sendirian, dan muncul was-was di dalam diri ini bahwa kami tidak pantas menjadi seorang imam, tapi tetap dipaksa dan ditunjuk. Mohon ya, dinasihati dan jelas. Ya, permasalahan imam itu adalah permasalahan hukum fikih ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala atau Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menetapkan kriteria imam itu kondisi dalam hatinya ya, kondisi batininya tidak ya. Tapi yang penting adalah secara fikih ya, dia adalah aqra li kitabillah, dia yang paling pandai dalam Al-Qur'an, bukan hanya hafalan ya, bacaannya benar, kemudian juga dia selain itu juga dia menguasai hukum-hukum sholat berjamaah. Nah, ketika Anda seorang yang memang bacaannya juga benar, gak harus bagus ya, yang penting Anda benar, tajwidnya benar, artinya Anda sah bacaannya, kemudian Anda juga mengetahui hukum sholat berjamaah, maka apapun yang kemudian ada pada diri Anda itu boleh jadi juga ada pada orang lain ya. Siapa di antara kita yang tidak melakukan dosa dikala sendirian ya, cuma Allah menutupi aib kita saja ya. Ketika Anda merasa seperti itu, belum tentu orang lain juga sama. Berarti orang lain juga, oh dia juga suci enggak? Ya, dalam artinya bukan berarti kita merendahkan orang lain ya. Tapi yang seperti itu adalah bukan patokan. Ya, karena kita enggak pernah kemudian bisa menilai, oh si fulan ini enggak karena dia bermaksiat dalam muslim, kan enggak. Ya, kita enggak bisa menilai dia, apalagi orang lain juga enggak bisa menilai kita. Ya, sehingga yang seperti itu enggak usah diperhatikan ya. Artinya yang penting Anda seorang Muslim, Anda menguasai Al-Quran, bisa membaca dengan benar, ya, maka majulah jadi imam. Dan itu boleh jadi malah akan memotivasi Anda untuk kemudian berubah menjadi lebih baik. Saya kan imam, ya kan? Jadi jangan terbalik karena Anda merasa promosi nggak mau jadi imam. Justru karena setelah Anda menjadi imam, Anda jadi semakin malu untuk bermaksiat kepada Allah dikala sendirian. Ya, sehingga itu hendaknya dibalik ya, cara berlogikanya dibalik supaya kita malah menjadikan ada manfaat bagi diri kita ketika kita malah mau untuk menjadi imam ya. Wallahu taala alam bisawab. Ya, jazakallahu khairan Ustaz. Masyaallah atas nasihat dan penjelasannya. Dan demikian pertanyaan terakhir kita di sore hari ini Ustaz. Mungkin sebelum kita tutup mohon satu kesimpulan terakhir antum untuk nasihat kita berkaitan dengan pembahasan pada salat atau ada padat di masjid ini Ustaz. Ya. Ya, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah kita bahas dari pekan kemarin ya, adab-adab ke masjid mulai dari persiapan di rumah, bagaimana kita berusaha membersihkan diri kita, membersihkan mulut ya, memakai baju yang terbaik, kemudian bagaimana kita bersiap-siap ya, dimulai dari kita ketika mendengar azan kita tirukan azannya, kemudian kita bergegas ya, sampai kepada masuk masjid sampai keluar masjid dan lain sebagainya, itu hendaknya kita berusaha terapkan ya, walaupun mungkin ada satu dua hal yang mungkin kita kadang terlupa ya, kita murojaah lagi supaya kita bisa terapkan secara lebih sempurna ya, karena masjid merupakan rumah Allah yang mulia ya, tentu kita tidak ingin ya menyia-nyiakan kesempatan kita ketika kita menuju ke tempat yang Allah muliakan tersebut ya. Demikian yang kita bahas pada sore hari ini. Insyaallah taala kita pada pertemuan mendatang akan membahas di bab ke-29 terkait dengan adab-adab berkendara dan safar ya. Bab ke-29 dari total 30 bab. Semoga Allah mudahkan kita semua dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sekali lagi Ustaz telah